السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام الله سبحانه وتعالى telah memudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-6. Dan insyaAllah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Ma'idah ayat yang ke-43. Baca Abu Fatim. نعم سأل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Dan bagaimana mereka berhukum dengan hukummu, dan di sisi mereka ada Taurat, padanya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling dari setelah itu, dan tidaklah mereka orang-orang beriman. Al-wawu harfu adfin, kaifa harfu istifham ya, apa ismu istifham, bagaimana? Kayak satu isim bukan huruf. Iya, ismu istifham ya, nah. Yuhakimuna fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bih, al-wawu harfu arfin, inda warab hum mudhafun ilaih, At-tawratu mubtada' sana. Fiha jar wa majrur hukmullahi. Ya, berarti jar majrurnya sebagai ini ya, apa namanya? Khabar muqaddam ya. Khabar muqaddam. Hukmu sebagai mubtada' berarti sana. Ya. Ya. Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Summa harfu atfin yatawallawna fi'lun mudhari'un, alwaw sebagai fa'il, min ba'di jar wa majrur dhalik mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin ma nafiyah, ula'ika ismu isyarah sebagai mubtada, bil mu'minina jar wa majrur sebagai khabar. Banyak baziyadah saat ya. Iya, banyak baziyadah. Tafsirnya kalau banyak baziyadah ngerap gimana? Gimana ya? Lupa. Kalau kayak ini tuh namanya dia apa? Istri. Majrur lafdhon tapi marfu mahalan gitu ya. Oh, marfu mahalan. Asal majrur tapi kedudukannya marfu. Tafsirnya 43. Inna soni'a ha'ula'il yahudu ajibun fahum yahtakimuna ilaika ayuhar rasulu wahum la yu'minuna bika wala bikitabika ma'a an-taurata ma'ana taurata ma'a anat tawrata allati yu'minuna biha indahum fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di hukmika idha lam yuraddu lam yurad idha lam yurdihim arda yurdi idha lam yurdihim fajama'u bainal kufri bisyar'ihim wal i'radi an hukmika wa laysa ulaikal muttasafuna bitilka as-sifati bil mu'minina billahi wa bika wa bima tahkumu bihi. Sesungguhnya mereka mencari Sesungguhnya melakukan perbuatan orang Yahudi itu sesungguhnya aneh. Perbuatan orang Yahudi sungguh aneh, saya ajib. Ajib, kan? Aneh. Maka mereka mencari hukum kepadamu, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak beriman kepada engkau dan tidak kepada kitab engkau bersamaan Taurat yang mereka beriman dengannya. Bukan gitu, ini artinya maksudnya padahal di saat yang sama. Oh gitu. Padahal di saat yang sama ada kitab Taurat yang mereka beriman dengannya di sisi mereka. Padanya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling dari setelah hukum engkau. Tidaklah mereka ridho. Apabila mereka tidak meridhoinya. Ya. Apabila mereka tidak meridhoinya, maka terkumpul antara kekufuran dan syariat mereka. Dan mereka menolak antara hukummu, dan tidaklah mereka disifati dengan sifat itu. Mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada engkau dan apa yang dihukumkan padanya. Naam. Jazakallah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. Bagaimana mereka meminta pendapat hukum kepada engkau sementara di sisi mereka ada Taurat, yang mana di dalam Taurat tersebut ada hukum Allah, kemudian mereka pun berpaling darimu setelah itu. Wama ulaika bil mu'minin, ya, dan mereka itu tidaklah beriman. Jadi aneh orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu mereka kan memang mengatakan bahwa ya, Nabi Muhammad itu ya bukan utusan Allah. Mereka mensifati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang buruk. Tapi kalau giliran ada perkara gitu ya, kalau giliran ada masalah, mereka mengkonsultasikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini Allah menyindir, ya. Allah menyindir orang Yahudi. Ngapain orang ini meminta hukum kepada Nabi Muhammad SAW? Sementara di sisi mereka itu ada Taurat, ya. Kalau mereka ya benar-benar memahami Taurat, ya, dan mengamalkannya, tentu apa yang ada di Taurat cukup, ya. Namun, ya, mereka di Taurat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, nah mereka tanyakan dulu kepada Nabi Muhammad. Itu pun kalau sekiranya jawaban dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyenangkan hati mereka, mereka tolak juga. Nah, ini jadi orang punya Taurat tapi nggak mau diamalin, ya malah nanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah nanya kepada Nabi Muhammad, kalau udah dijawab ternyata jawabannya nggak sesuai dengan keriduan mereka, mereka tolak juga. Nah, ini kan aneh. Ini kalau dalam Islam namanya fatwa shopping gitu ya. Terkadang ada manusia yang seperti itu gitu ya. Bertanya sesuatu kepada seorang ulama, ya. Jawabannya nggak sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Maka dia akan pindah ke ulama yang lain sampai dia mendapatkan jawaban yang sesuai dengan hawa nafsu. Yang seperti ini nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Kecuali kalau tujuannya adalah untuk tabayun, ya, untuk mendapatkan hukum yang sejelas-jelasnya. Tapi kalau niatnya ya mencari terus sampai ketemu ya ulama yang membolehkannya, misalnya sesuatu hukumnya syubhat gitu ya, ditanya ulama A, dia bilang syubhat, ah ini enggak, kita tanya ke ulama B, kata ulama B ini syubhat, ah dia ke ulama C, D, dan seterusnya sampai ada ulama yang mengatakan oh ya ini enggak apa-apa. Ah ini bahaya ya. Sifat yang semacam itu seperti orang Yahudi. Nah, baca Bu Hayati. Ya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sungguh kami telah menurunkan Taurat di dalamnya petunjuk dan cahaya. Memutuskan perkara dengannya nabi-nabi kepada orang-orang yang menyerahkan diri terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang alim mereka dan para pendeta, dengan sebab mereka diperintah memelihara dari kitab Allah dan mereka atasnya saksi-saksi. Maka janganlah kalian takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Dan janganlah kalian menukar dengan ayat-ayatku harga yang sedikit. Dan siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na domir mutasil sebagai isim inna. Anzalna fil madi. Nanya sebagai fa'il, at-taurata maf'ulun bih, fiha jar wa majrur, huda, mubtada mu'akhor, al-waw harfu atfin, nur isim ma'atuf ya. Ya. Yahkumu fil mudore, biha jar wa majrur, an-nabiyuna fa'il, alladzina isim mausul sebagai na'at, aslamu fi'il madi, wawil sebagai fa'il, lilladzina jarwa majrur, hadu fi'il madi, wawil sebagai fa'il, alwaw harfu atfin, rabbani yuna, ma'atuf ala nabi yuna, alwaw harfu atfin, al-ahbaru ma'tuf bima jar wa majrur is apa ustuhfidu ya. Ustuhfidu ini kan fi'il madinya naibul ya. Maya, mabani lil madi. Al-waw sebagai naibul fa'il, min kitabi jar wa majrur, Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Al-waw harfu atfin, kanu fi'il madi, wawnya sebagai fa'il, alaihi jarwa majrur, syuhada'a, khobar kanu. Ya. Al-fa'u harfu atfin, la nahiyah, takhsyau fi'il mudore, majzumun bila, al-waw sebagai fa'il, an-nasa maf'ulun bi, al-waw harfu atfin, ikhsyau fi'il amr. Naam. Wawnya sebagai fa'il. Al-waw harfu atfin. La nahiyah. Nah, dulu nunnya kenapa itu? Oh. Nunnya. Wikoyah. Iya. Nun wikoyah. Terus ada yang dibuang. Apa tuh yang dibuang? Iya. Ini Ustaz. Naam ya. Ya mata kalim. Al-waw sebagai harfu atfin. La nahiyah tashtaru fil mudore majuzumun bila nahiyah bi ayati jarwa majrur samanan maf'ulun bi qalilan na'at alwaw harfu atfin man isim syar sebagai mubtada Lam harfu nafiin wa jazmin. Yahkumu fi'il mudhari majzumun bilam. Apa fa'ilnya? Dhamir mustatir huwa bima jar wa majrur. Anzala fi'il madhi. Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il. Alfa'u harfu jawab. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada. Hum dhamir munfasil sebagai mubtada tsani. Al kafiruna khobar. Khobar ya Ustaz. Tadi hum-humnya mubtada kan al-kafirun khobar. Terus khobarnya ulaika mana? Khobarnya ulaika humul kafiruna. Atau bisa aja kita bilang humnya itu domir fasil gitu ya. Ya, Ustaz. Kemudian khobarnya mana? Khobar ya, kafiruna. Khobarnya mana? Khobar yaman. Kan tadi kan bima anzalallah gimana? Faulaika humul kafiruna. Ya, faulaika humul kafiruna. Namun tas. Ya. Inna anzalna Taurata fiha irsyadun. Fiha irsyadun minad dhalalati wa bayanun lil ahkami wa qad hakama bihan nubu nabiyuna alladzina qadu li hukmillahi wa aqarru bihi bainal yahudi wa lam yakhruju an hukmiha wa lam yuharrifuha wa hakama biha ubadul yahudi wa fuqaha uhum alladzina yurabbun nasa bi syar'illahi dzalika anna anbiya'ahum qad ista'manuhum ala tablighi taurati wa fiqhi kitaballahu wa fiqhi kitabillahi wal amali bihi wa kana rabbaniyuna wal ahbaru syuhada'a ala anna anbiya'ahum qad qadu fil yahudi bi kitabillahi wa yaqulu ta'ala li ulama'il yahudi wa ahbarihim fala takhshawun nasa fi tanfidhi hukmi fa innahum la yuqdiruna ala naf'i la yaqdiruna ala naf'ikum wala darikum walakini khshawni fa inni anan nafi'u dharo. Nah, ini apa khabar kan? Fa inni ana nafi'u dharu. Fa inni ana nafi'u dharu. Wa la ta'khudhu bi tarkil hukmi bima anzaltu iwazan haqiran. Fal hukmi bi ghairi ma anzalallahu min a'mali ahli al-kufri. Fal hukmu bi ghairi ma فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر فالذين يبدلون حكم الله الذي أنزله في كتابه فيكتمونه ويجهدونه ويحكمون بغيره معتقدين حله وجوازه فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Nah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat panduan agar selamat dari kesesatan dan penjelasan terhadap hukum-hukum. Dan sungguhnya nabi-nabi yang taat kepada hukum Allah dan mengimaninya di tengah kaum Yahudi, mereka tidak keluar dari darinya dan tidak mengubahnya. Dan juga memperlakukan. Dan juga memperlakukan ada apa ya, apa Ustaz? Ya, yang mana sih sekarang? Yang mana sekarang wa apa? Li hukmi wa aqraru bihi bainahum. Kan? Ya. Wa aqraru bi. Jadi mereka menetapkan di antara orang Yahudi. Dan juga menetapkan dari kaum hukum Yahudi di antara orang Yahudi ya. Di antara orang Yahudi dan ahli hukum, ahli hukumnya dan membimbing manusia dengan syariat Allah. Dan dikarenakan para nabi mereka telah mempercayakan kepada mereka dalam menyampaikan Taurat dan pemahaman Kitabullah serta pengamalannya. Rabbani dan para rohib menjadi saksi para nabi dan telah memutuskan perkara dengan dasar Kitabullah di tengah kaum Yahudi. Allah Ta'ala berfirman kepada para ulama Yahudi dan rahib-rahib mereka. Janganlah kalian takut pada manusia untuk melaksanakan hukumku. Sebab sungguhnya mereka tidak kuasa untuk memberikan manfaat dan melancarkan mudarat terhadap kalian. Akan tetapi takutlah kepadaku. Sungguhnya akulah yang maha pemberi manfaat lagi maha pemberi mudarat. Dan janganlah kalian mengambil imbalan dengan meninggalkan hukum yang aku turunkan. Dan orang-orang yang mengubah hukum Allah yang diturunkannya di dalam kitabnya dan menyembunyikannya serta mengingkari dan memberlakukan hukum-hukum yang lain. Maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Para nabi melaksanakan ya hukum yang ada dalam Taurat tersebut. Ya para nabi yang mereka aslamu ya, yang mereka menyerahkan diri mereka pada orang-orang Yahudi dan juga ya pada pendeta dan rahib-rahib dengan apa yang diminta untuk dijaga dari kitab Allah wa kanu alaihi syuhada dan mereka merupakan saksi ya tentang Taurat tersebut. Jadi di antara pendeta Yahudi ada juga ya yang mereka diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Taurat, mengamalkannya dan mereka menjaganya ya dan mereka menjadi saksi atas Taurat tersebut ya. Jadi tidak semua pendeta Yahudi ya, ingkar ya. Ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Taurat, mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang-orang Yahudi. Fala takhshawun nas, maka janganlah kalian takut kepada manusia. Wakhshawun ya, akan tapi takutlah kepadaku. Ini merupakan perintah kepada para pendeta Yahudi. Jangan takut kepada manusia. Jangan hanya karena ada hukum Taurat ya yang tidak sesuai dengan hawa nafsu orang Yahudi lalu dirubah. Nah, ini jangan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kalian menjual ayatku dengan harga yang sedikit. Jadi jangan sampai hanya karena kesenangan dunia, lalu ya mereka mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Taurat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka sebenarnya mereka adalah orang yang kafir. Nah, ini ayat ini sering disalahartikan oleh sebagian orang Khawarij. Jadi kalau kata orang Khawarij, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ini menunjukkan bahwa kalau ada orang Muslim terus tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia langsung kafir. Nah, ini ya nggak serta merta seperti ini. Makanya nggak heran ya, Khawarij yang mungkin kalau zaman sekarang kita lihat ISIS yang sangat jelas sifat Khawarijnya, mereka nggak segan membunuh ya orang-orang Islam karena ini, karena kata mereka, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Makanya mereka ya membunuh polisi, membunuh tentara, nggak tidak merasa bersalah, karena kata mereka polisi dan tentara itu adalah orang-orang yang membantu hukum Allah ditegakkan. Ya, hukum selain hukum Allah ditegakkan. Makanya mereka halal darahnya. Walayadzubillah. Ini keyakinan yang sangat berbahaya. Ya. Jadi menganggap bahwa setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir, ini keliru. Ya. Sebaliknya, terlalu meremehkan dalam masalah ini sampai mengatakan ya hukum buatan manusia itu lebih baik daripada buatan Allah, makanya juga kafir. Ya. Jadi, ya, seperti biasa ya, dalam urusan agama ini kita di tengah-tengah aja gitu ya. Jangan berlebihan sampai mengatakan kalau ada orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tanpa ya dengan alasan apapun langsung kafir. Nah, ini namanya guru ya, berlebih-lebihan. Jangan juga tafrid, ya. Jangan juga meremehkan. Yang meremehkan itu apa namanya? Kita menganggap bahwa hukum buatan manusia ya lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga nggak boleh. Nah, dalam konteks Indonesia, kita mengatakan bahwasanya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini baik, tapi tidak lebih baik daripada Al-Quran. Yang mengatakan keduanya lebih baik daripada Al-Quran, nggak boleh. Ya, ini kafir ini kayak gini. Jadi kita katakan bahwa ya Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sebagiannya diambil dari hukum Islam. Ya. Namun tetap, hukum Allah jauh lebih baik daripada itu. Ya, apalagi kita tahu bahwa Undang-undang negara kita itu ya diambil dari penjajah kita, kan lucu ya. Kita dijajah sama Belanda, mereka pergi, hukumnya masih kita pakai. Nah, ini kan sesuatu yang lucu gitu ya. Dan sengaja dibiarkan, karena kalau sekiranya dibuka ke publik, bisa jadi akan banyak ya hukum-hukum Islam yang masuk dalam hukum negara ini. Jadi kita dalam masalah negara Indonesia ini, kita katakan bahwa ya kalau ada orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah dengan alasan misalnya keadaan yang memaksa, nggak langsung otomatis kafir ya. Kalau ada ujungnya nggak langsung kafir. Namun di saat yang sama kita juga mengingkari orang-orang yang mengatakan bahwa ya Pancasila dan Undang-Undang 45 itu lebih baik daripada Al-Quran, ini nggak boleh juga. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan juga meremehkan. Nah, coba ukur niatnya. Nah, Ustaz. 45 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhun. والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Dan kami telah tetapkan kepada mereka dalamnya bahwa sesungguhnya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka kisos sebagai balasannya ya, kisos, ada kisosnya. Dan siapa saja yang bersedekah dengannya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan siapa saja yang yang tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-wawu harfu istiknaf, kata bena fi'il madi dengan fa'ilnya na, nahnu, alaihim jarwa majrur, fiha jarwa majrur, anna harfu taukidin wa nasbin, an-nafsa isim anna, bin nafsi jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, aina itu maktuf ke nafsa, bil-aini jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, anfa maktuf ke nafsa, bil anfi jarwa majrur, alwau harfu atfin, uzuna maktuf ke nafsa, bil uzuni jarwa majrur, alwau harfu atfin, sinna maktuf ke nafsa, bisini jarwa majrur, alwau harfu atfin, juruha maktuf ke nafsa, kisosun itu khobar anna ya Ustaz? Ya, khobarnya anna. Khobar anna. Alfa'u harfu atin man isim syart sebagai mubtada ya. Sebagai ya. Mubtada tasaddaqa fi'il madi. Tasaddaqa fi'il madi bihi jarwa majrur. Alfa harfu jawab. Huwa mubtada kafaratun khobar. Kemudian khobar dari man yang tadi fahwa ya, fahwa kafaratun. Iya. Lahu jarwa majrur. Al-wawu harfu atin, man isim syartin sebagai mubtada, lam harfu nafhin wa jazmin, yahkum fil mudhari majzum bilam, bima jarwa majrur, anzala fil madi, Allah lafzu jalalah sebagai fa'il dari anzala, al-fa'u harfu jawab, ulaika mubtada hum domiru faslin az-zalimun khobar. Khobar dari mannya faulaika humu zalimun ya Ustaz. Nah. Khobar dari man. Maksudnya wa faradna alaihim fit taurati anna nafsa tuqtalu bin nafsi wal aina tufqa'u bil aini wal anfa yujada'u ya yujada'u bil anfi wal udhuna tuqta'u bil udhuni wasinna tuqla'u bis sinni wa annahu yuqtasu ya yuqtasu fil juruhi faman tajawazu an haqqihi. Ini permati Bu, faman tajawaza. Oh tajawaza, oh iya iya. Faman tajawaza an haqqihi fil iqtisasi minal mu'tadi fadhalika tukaffiru li ba'di dhunubil mu'tadi alaihi. Fadhalika takfirun. Tak ya, takfirun ya. Ah. Fadhalika takfiru. Takfirun. Takfirun ya, oh ya. Fadhalika takfirun li ba'di dhunubil mu'tadi alaihi wa izalatun ya wa izalatun laha wa man lam yahkum bima anzalallahu fil qasasi fil qisasi kisas fil, oh ya dan kisas fil qisasi wa ghairihi fa ulaika humul mutajawizuna hududallahi. Nah Ustaz. Dan kami tetapkan atas kepada mereka di dalam Taurat yaitu jiwa dibunuh dengan jiwa, mata itu dicongkel ya, mata dicongkel ya. Dengan mata, kemudian hidung dipotong dengan hidung, telinga dipotong dengan telinga, gigi dicabut dengan gigi, dan sesungguhnya ada hukum kisos pada luka-luka. Siapa saja yang memaafkan di dalam haknya dalam menuntut kisos, dari orang-orang yang melampaui batas, maka yang demikian itu menjadi kafaroh ya, penebus ya, penebus dosa ya. Menjadi penebus dari sebagian dosa orang-orang yang terzolimi dan penghapus untuk dosanya. Dan siapa saja yang memutuskan dengan tidak berdasarkan apa yang Allah turunkan di dalam qisas dan selainnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan kami telah tetapkan, kami telah wajibkan kepada mereka bahwa jiwa itu dibalas dengan jiwa. Jadi kalau ada yang terbunuh, maka balas bunuh. Mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, begitupun luka dengan luka. Semuanya itu adalah bentuk qisas. Maka siapa saja yang apa namanya tasaddaq, bersedekah, maksudnya memaafkan pelaku, fahuwa kafaratullah, maka itu adalah kafarah, penghapus dosa bagi orang yang memaafkan pelaku. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa saja yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi ayat ini berisi tentang qisas ya. Sebagian orang ya orientalis itu mengatakan ini bukti kejamnya Islam. Padahal ada hikmah yang sangat besar ya di balik penerapan qisas. Orang-orang jadi takut ya. Orang-orang jadi takut melaksanakan ya, karena dia tahu dalam Islam itu sangat tegas ya. Kalau ada yang membunuh akan dibunuh. Kalau ada orang yang memukul mata ya orang lain sampai bonyok misalnya, maka dia akan dibalas dengan perbuatannya yang sama. Ya, kemudian kalau ada yang melukai hidung seseorang, dia akan dibalas dengan dilukai juga hidungnya. Justru ya, hukuman semacam ini menjadikan tingkat kriminalitas ya, tingkat kejahatan itu jauh menurun ya. Dan ini terbukti ya. Kalau kita lihat di negara seperti negara Arab Saudi itu ya, tingkat kejahatannya termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Karena itu menjadi fitrah manusia gitu ya. Kalau manusia diancam, ya anggota tubuhnya dilukai, tentu nggak ada yang mau gitu ya. Kalau hanya di penjara itu kan terkadang orang masuk penjara bukannya malah makin benar ya, keluar malah nambah keahliannya. Jadi ibaratnya nih dia masuk penjara hanya karena masalah mukul orang gitu ya. Di penjara dia malah belajar narkoba ya kan, malah belajar mencuri dan yang lainnya. Ya, ini malah memberikan mudarat yang lebih besar. Justru dengan hukuman semacam ini, ini bisa menekan tingkat kriminalitas dan kejahatan. Nah, kalau ada orang yang dilukai oleh seseorang, lalu kemudian dia memaafkannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa huwa kafaratullah. Maka bentuk pemaafan itu adalah sebagai penghapus dosa-dosanya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya hukum qisas itu enggak bisa dilakukan oleh ya semena-mena gitu. Jadi enggak semua yang melakukan perbuatan yang bisa dikenakan qisas lalu langsung diqisas, enggak. Ada syaratnya ya. Ada alurnya, ada prosedurnya. Misalnya kalau dimaafkan oleh orang yang dilukai, maka dia tidak perlu diqisas ya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya tujuannya bukan qisas ya. Tujuannya bukan qisasnya. Tujuannya adalah untuk ya kemaslahatan manusia. Buktinya apa? Buktinya kalau dimaafkan oleh korban, maka tidak perlu dilakukan qisas. Ini menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan penerapan qisasnya. Tujuan utamanya adalah untuk maslahat manusia. Dan kalau ada korban yang memaafkan pelakunya, ya tidak dilakukan qisas. Ini menunjukkan bahwa ada hikmah besar yang terkandung di dalam hukum qisas. وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa saja yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, jadi kalau hukum asalnya seperti ini, jadi kalau ada orang yang merasa bahwa hukum selain hukum Allah, misalnya hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka mereka kafir, mereka zalim. Ya, berdasarkan dua ayat ini. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun. Nah, makanya jangan menganggap sepele soal ini. Ya, kalau kita ditanya bagaimana dengan Indonesia, maka kita katakan ya Indonesia belum mampu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah presidennya kafir? Nah, ini kan banyak ya yang mengatakan bagi Faris itu ya, Faris ISIS gitu ya. Mereka mengatakan bahwa ya presiden Indonesia berarti otomatis kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya padahal kalau kita tanyakan kepada para ulama enggak serta-merta seperti itu. Ya tergantung ya. Karena kan ya terpaksa dengan keadaan gitu ya. Jadi ada mawani-nya, ada penjaga-penjaga yang menghalangi kita dari mengkafirkan seseorang. Ya apalagi kalau dia jelas-jelas mengingkari apa namanya? Hakikatnya, namun karena keadaan tidak bisa menolaknya, ya mau gimana lagi gitu ya. Dan apa namanya? Ya intinya adalah kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya hukum Allah jauh lebih baik daripada hukum buatan manusia. Tidak boleh sekalipun kita meyakini bahwa hukum manusia itu lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kan sering kita dengar ya pejabat ya yang mengatakan bahwa Pancasila ini jelas lebih baik bagi Indonesia dibandingkan Al-Qur'an. Nah, yang ucapan semacam ini bisa membuat orangnya kafir ya. Makanya hati-hati ya, hati-hati dalam bicara masalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi lah ya, bisa-bisa insyaAllah. Baca Bu Dayaris. Maaf, Pak. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryama musaddiqan lima bayna yadayh. Musaddiqan lima baina yadaihi minat tawrah. Wa atainahu al-injila fihi hudan wa nuru wa musaddiqan lima baina yadaihi minat tawrati wa hudan wa mau'izatan lilmuttaqin. Dan kami iringi atas jejak-jejak mereka dengan kedatang Isa putra Maryam yang membenarkan apa-apa yang telah dibawa sebelumnya di dalam Taurat, dan kami berikan kepadanya Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan yang membenarkan kitab-kitab antara baina yadai, kitab-kitab yang ada di antara mereka, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-wawhafu atfin, kofaina fi'il madina sebagai fa'il, ala athari jarwa majrur, him mudafun ilaihi, bi'isa jarwa majrur, ibni mudafun ilaihi, maryama mudafun ilaihi, musaddiqon, maf'ulun bi ya Ustaz. Nah. Dari wakofaina. Tak dulu deh. Musaddiqon. Musaddiqon ini hal. Oh, hal. Musaddiqon hal. Ya kan ya, hal ya. Wakofainanya nggak perlu pakai maflun bi, Ustaz. Kayaknya sih enggak deh. Kita dulu wakofain ala asli bisa jejak. Oh iya, maflun bi ya. Musaddiqon maflun bi. Lima jarwa majrur. Baina zarf yadaihi mudaf yadaihi mudafun ilaihi alha'u mudafun ilaihi yadai mudafun ilaihi alha'u mudafun ilaihi minat taurati jarwa majrur al-wahfu atfin ataina fi'lun madin nas bagi fa'il alha'u maf'ulun bi al-injila maf'ulun bi tsani fihi jarwa majrur sebagai khabar dan mubtada muakhar al-waw harfu arfin nurun maktubun ala hudan alwat lakfin musaddikon itu maktuh ya tadi? Maktuh ya. Maktuh. Maktuh kemana? Latina musaddikon. Musaddikon pertama. Naam ya. Lima jarwa majrun baina zarf yadai mudafun ilahi alha'u mudafun ilahi minat tawratim jarwa majrur alwaw haf'atfin hudan maktuf ke yang pertama Ustaz sama ya ke musaddikon itu iya yeah, sama alwaw haf'atfin ma'izatan maktufun lil mutaqina jarwa majrur itu selesai. Gimana? Selesai ternyata. Lalu tak ya, makanya. Iya. Tadi enggak berhentinya mendadak. Wa'at ba'na anbiya'a bani Israila Isa bani Maryama mu'minan bima fi Taurati. Amalan bima fiha mimma lam yansikhu kitabahu. Wa anzalna ilaihil injila malam yang sah nasakho yang sah ini pakai lam yang oh yang sah ya ini malam yang sahu kita bahu wa anzalna ilaihil injila hadian ilal haqi wa mubayinan lima jahilihin nasi lima jahalahun nasu min hukmillah. Oh, jahalahun nasu min hukmillah. Wa syahidan ala sidqit taurati bimash tamala alaihi min ahkamiha. Wa qad ja'alnahu bayanan lillazina yakhofuna allaha wazajiran lahum. Wazajiran lahum. Anir tikabi al muharramati. Dan kami iringi para nabi dari Bani Israel, yaitu Isa ibnu Maryam yang dipercaya terhadap mukminan yang dipercaya itu apa? Yang mempercaya. Apa? Gimana? Mukminan menerjemahkannya bagaimana? Iya ya, yang percaya. Oh. Yang percaya terhadap apa-apa yang ada dalam Taurat dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya dari apa yang tidak dengan tidak merubah kitabnya. Dan kami turunkan kepadanya Injil sebagai petunjuk kepada kebenaran yang terang terhadap kebodohan manusia. Yang menjelaskan atau yang membayinan Pak Ustaz yang terang yang menjelaskan? Menjelaskan. Yang menjelaskan terhadap kebodohan manusia dari hukum Allah. Sebagai saksi atas kebenaran Taurat yang terkandung terhadap apa yang terkandung di dalamnya dari hukum-hukum Allah. Dan sungguh kami telah menjadikan penjelasan orang-orang yang takut kepada Allah dan sebagai pencegahan bagi mereka dari melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qaffayna ala asarihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat tawrah wa atainahu al-injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat التورات وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami iringi ya atas jejak mereka, maksudnya setelah Allah menurunkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Bani Israel, Allah iringi dengan Nabi Isa bin Maryam musaddiqa sebagai yang membenarkan ya apa yang ada di hadapan mereka, yaitu Taurat. Jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika diutus, ya, maka membenarkan isi Taurat. Meskipun ya, wa atainaul Injil, dan kami berikan kepadanya Injil. Fi huda wa nur, ya. Dalam Injil tersebut terdapat petunjuk dan juga cahaya. Wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat, dan juga membenarkan apa yang ada ya di dalam Taurat. Karena semua kitab itu intinya sama ya. Jadi mau Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an semuanya sama. Semuanya menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun ya. Jadi untuk melakukan tauhid dan menjauhi syirik, ini adalah inti ibadah para nabi. Seluruh rasul, seluruh kitab ya, inti dakwanya sama. Mengajak agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ya. Wa huda wa ma'idatan lil muttaqin, dan juga sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi dari ini kita mengetahui bahwasanya seluruh para nabi itu dakwanya sama. Jadi baik Nabi Musa, Nabi Isa, baik Taurat, baik Injil dan juga Al-Qur'an semuanya merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara rukun iman kita wajib beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ya, termasuk Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an. Meskipun kita harus meyakini bahwasanya dengan hadirnya Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ini adalah penyempurna. Penyempurna ajaran-ajaran para nabi terdahulu ya. Kalau sudah ada Al-Qur'an, maka tidak boleh lagi mengamalkan ya isi dari kitab yang lain. Jadi Al-Qur'an ini adalah sebagai kitab terakhir yang wajib dijadikan pedoman ya untuk umat akhir zaman ya, sampai hari kiamat. Nah, sampai sini insya Allah untuk materinya. Kita lihat pertanyaannya. Afan 146, Ibni Maryam tadi Ibni sebut mudhafun ilaih. Iya, harusnya kalau bi'Isa Ibni Maryam kan Isanya majrur bil ba. Ibni itu badal, badal dari Isa. Maryam yang mudhaf ilaih. Jadi yang mudhaf ilaih adalah Maryamnya. Kalau ibninya adalah badal. Ini kan kalau kita terjemahin dengan Isa. Siapa Isa? Anaknya Maryam. Siapa anaknya Maryam? Isa. Berarti ibni sebagai badal. Ya, jazakillah khairan ya atas kawasan. Ustaz, mohon penjelasan tafsir tentang adanya perbedaan penyebutan orang-orang yang sama tidak hukum pada Allah. Oh, ayat 4 dan 45. Oh, baik. Nah, ayat 4 itu kan akhirnya adalah faulaika humul kafirun. Yang ke 45 adalah faulaika humul zalimun. Ini bukan menafikan, tapi justru menambahkan. Jadi, sifat-sifat orang yang tidak berhubung dengan Allah itu digelari Allah dengan orang kafir, digelari Allah dengan orang yang zalim. Kalau kita bicara zalim itu kan, kalau dalam Al-Quran itu bukan zalim dalam arti ya seseorang mengganggu orang lain gitu. Tapi berbuat kezaliman itu adalah ketika seseorang itu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan pun sama disebut sebagai orang yang zalim ya. Bahkan ini adalah sezalim-zalimnya kezaliman. Jadi dalam dua ayat ini tidak menafikan satu sama lain, tapi menambahkan ya bahwa siapa saja yang berhukum dengan hukum Allah itu, maka dia adalah orang yang kafir, dia adalah orang yang zalim. Ya, karena menjadikan hukum selain hukum Allah ya lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak saling menafikan, justru saling menguatkan bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang yang zalim, mereka adalah orang yang kafir ya, seperti itu. Inti dakwah sama dalam Injil dan Taurat, apakah dalil yang menjelaskan perbedaannya atau seperti Injil sebagai kaum menyempurnakan Taurat? Ya, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ya apa yang ada dalam Injil itu membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Nah, berarti kesimpulannya sebetulnya isinya intinya sama, meskipun nanti ada beberapa syariat-syariatnya yang beda. Karena antara satu nabi dengan nabi yang lain yang berbeda itu hanya syariatnya. Tapi kalau inti dakwanya sama ya. Nah, agama Islam ini adalah agama penyempurna agama sebelumnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat terakhir yang Allah turunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama penyempurna, ya. Islam adalah agama penyempurna yang menyempurnakan seluruh syariat para nabi sebelumnya. Dan memang kalau kita perhatikan ya, Islam ini menghimpun ya banyak syariat yang dahulu hanya dilakukan secara parsial ya oleh para nabi ya. Jadi di antara para nabi itu ada yang syariatnya hanya salat dan zakat aja. Ya, ada yang puasa, salat, zakat. Adapun dalam Islam lengkap ya. Ya ada salat, ada puasa, ya ada zakat, ada haji ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Ya makanya tidak boleh ya seseorang itu setelah datangnya Islam, setelah ditutupnya risalah, ya beragama dengan agama selain Islam. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh lagi ada yang beragama dengan selain agama Islam? Ya dari dalam Al-Qur'an, inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ya, yang mencari agama selain Islam fala yuqbala minhu. Tidak akan diterima ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama penyempurna syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Setelah turunnya Islam, tidak boleh ada lagi orang yang beragama dengan agama selain Islam. Sekalipun dia mengaku misalnya mengikuti Taurat atau mengikuti Injil, maka kita katakan bahwasanya Taurat dan Injil yang ada di zaman ini ya, ini berbeda dengan Taurat dan Injil yang ada pada zaman ketika Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wasallam masih hidup. Karena para pendeta Yahudi ya telah mengubah-ubah isinya, menambahkannya, menguranginya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Adapun Al-Qur'an yang ada dengan kita, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang kita baca pada hari ini merupakan ayat yang sama yang dahulu dibaca oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan memang ya kalau kita tantang gitu ya, misalnya seluruh agama kita sepakat kita akan membakar seluruh kitab suci kita. Jadi orang Islam akan membakar Al-Qur'an, ya orang Kristen akan membakar perjanjian lama perjanjian baru misalnya. Kemudian orang Yahudi akan membakar Taurat mereka atau perjanjian lama ya dalam versi mereka namanya. Orang Buddha membakar apa namanya, Weda atau apa gitu ya. Intinya semuanya sepakat dibakar kitab itu. Maka yang akan kembali dalam bentuk yang sempurna hanyalah Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an ini Masya Allah banyak penghafalnya. Banyak penghafalnya. Satu titik saja atau satu huruf saja ada yang berubah, orang Islam akan mengetahuinya. Tapi kalau kitab-kitab yang lain ya, itu sudah tidak orisinal lagi ya, tidak orisinal. Ya seperti misalnya ya Injil gitu ya. Injil itu kan ya kalau kita lihat bahasa aslinya bahasa Ibrani, tapi kan yang tersebar di Indonesia bahasa Indonesia, yang tersebar di Inggris bahasa Inggris, yang tersebar di Afrika bahasa Afrika. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kitab-kitab ya selain Al-Qur'an merupakan kitab yang mudah berubah. Adapun Al-Qur'an mau di Asia, mau di Eropa, mau di Amerika, semuanya dengan bahasa Arab. Ini untuk menjaga keaslian Al-Qur'an. Untuk menjaga keaslian Al-Qur'an. Nah, ini salah satu yang membuat kita makin yakin bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Buktinya apa? Buktinya adalah banyak ya. Ya Al-Qur'an ya, yang hadisnya yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya pembahasan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.